Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله, ندخل الآن في كتاب الصلاة. والصلاة لغة الدعاء, salat secara bahasa maknanya doa. Salla yusalli maknanya da'a yad'u. Qala al-qadhi Iyad, huwa qawlu akthari ahli al-arabiyyah. Ini adalah ucapan kebanyakan ahli bahasa Arab dan juga para fuqaha. Wa tasmiyatud du'a salatan ma'ruf fi kalam al-arab. Dan penamaan doa dengan salat itu sudah ma'ruf di dalam bahasa Arab, di dalam ucapan orang-orang Arab, kalam al-Arab. Wal 'alaqah baina ad-du'a was-salah al-juz'iyyah fa inna ad-du'a juz'un min as-salah. Hubungannya antara doa dengan salat adalah bahwa satu termasuk di dalam yang lain. Kenapa salat yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam? Kenapa dinamakan doa? Karena di dalamnya ada doa. Bahkan intinya adalah doa. Karena doa ada dua macam. Sebagaimana kita pelajari dalam Fathul Majid. Doa mas'alah wa doa ibadah. Maka dua-duanya doa. Yang pertama doa mas'alah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Doa. Rabbi ighfir li warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Doa. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Dalam ruku dan sujud doa. Ila akhirih. Semuanya doa. Di samping itu juga rukunya dan sujudnya dan berdirinya dan sikap kita mentaati Allah dan Rasulnya itu juga doa. Doa ibadah, harapan ingin dapat pahala. Harapan ingin dapat pahala dari Allah dan keridhaan, itu juga doa yang diterjemahkan menyeru. Sehingga sangat jelas hubungannya antara salat dengan doa. Sehingga doa atau salat dinamakan dengan salat karena di dalamnya terkandung doa. Wa fi syara', adapun dalam syariat. Apa itu salat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ma'an niyyah. Sahih definisi seperti ini atau kurang lengkap? Sebagian ulama menambahkan bahwa kalimat aqwal dan af'al masih tidak jelas. Terlalu umum sifatnya. maka harus disebut ibadah. Ibadatun maksusatun minal aqwali wal af'al. Satu ibadah tertentu yang khusus. Kalau aqwalun, af'alun masih terlalu umum, bukan ibadah. Tapi disebut ibadatun maksusah, satu ibadah yang khusus. Yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu. Maka dikatakan aqwalun wa af'alun maksusah. Ibadah yang khusus dengan ucapan dan perbuatan yang khusus pula. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ma'an niyah, dengan niat. Baik, sehingga lengkaplah bahwa definisi ini merupakan definisi tentang sesuatu ibadah yang khusus, yang ada gerakan-gerakan khususnya, ada bacaan-bacaan khususnya, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, dan juga diiringi niat. Wassalawatul khams ahadu arkanil Islam al-khamsa, dan sholat yang lima waktu merupakan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Bunyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah, aqimus salah, wa ita'iz zakah, wa shaum ramadan, wa hajj ila baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Ba'da syahadatain, dan susunannya salat merupakan rukun setelah syahadat, berarti yang terpenting setelah syahadat. Wa thubutuha bil kitabi wa sunnati wal ijma', dan ditetapkannya kewajiban salat ini dengan dalil Al-Qur'an, dengan sunnah, dan dengan ijma'. Dengan Al-Qur'an, apa kata Allah? Naam, banyak sekali. Aqimus shalah atau zakah, atau aqimis shalah iduluki syamsi ila ghasaqil lail Quran al-fajr. Apa lagi? Hah? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Apa lagi? Banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk salat. Dan kaidah fiqhiyahnya bahwasanya al-amr yaqtadi al-wujub, bahwa perintah itu menunjukkan wajibnya. Selama enggak ada dalil lain yang menurunkan dari kewajiban, maka hukum asalnya wajib. Demikian pula dalam sunnah, sangat banyaknya perintah untuk salat dari Nabi SAW, bahkan sampai ancaman bahwa antara seseorang dengan kekafiran adalah as-salah, tarkus salah. Faman tarakas salah faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Faman jahadaha faqad kafar, karena sudah ditetapkan dalam Quran dan sunnah, dan juga ijma' kaum muslimin, sepakat seluruh kaum muslimin, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'in, enggak ada khilaf sedikit pun dari madhab apapun, semuanya sepakat bahwa salat lima waktu adalah fardu ain ala kulli muslimin. Fardu ain ala kulli muslimin. Faman jahadaha faqad kafar, maka siapa yang mengingkari sesuatu yang seperti ini kekokohannya, maka dia kafir. Siapa yang menentangnya, maka dia kafir. Wa fi mashru'iyyatiha min al fawaid, dan disyariatkannya salat memberikan sekian banyak faedah-faedah. Ma yafutul hasr minal wajha ad-diniyah wad-dunyawiyah. Apa-apa yang yafutul hasr, yang hampir-hampir enggak bisa dikumpulkan semuanya karena terlalu banyak. Yafutul hasr, tidak mampu untuk dikumpulkan. Apakah dari wajha ad-diniyah atau dari wajha ad-dunyawiyah? Dari sisi dunia ataupun dari sisi agama. Dari sisi agama sudah sangat jelas karena itu kewajiban. Siapa yang mengerjakan kewajiban mendapatkan pahala. Bahwasanya siapa yang mengerjakan salat maka niscaya dia akan terjaga. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu hikmah dini ya. orang yang beribadah salat terhalang dari dosa maksiat dan sebagainya. Mengapa? Karena dia ingat setiap lima waktu dia harus bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya khusyuk dengan yakin dia menghadap Allah, pasti dia akan malu menghadap Allah dalam keadaan penuh dosa. Sehingga setelah salat duhur dia enggak berani berbuat dosa karena sebentar lagi pada waktu asar akan bertemu Allah lagi. Dan akan berkata kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Padahal berbuat-buat dosa, malu dia mengatakan seperti itu. Demikian pula setelah asar, dia mau berbuat dosa atau ada dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan maksiat, dia ingat sebentar lagi akan salat maghrib. Dia akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kalau dia habis berbuat dosa kemudian Allahu akbar ya Allah, aku hidupku untukmu, kadzab. Berdosa dia. Barusan dia memuaskan dirinya dengan dosa, menentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berarti hidupnya untuk Allah? Khonifina a'azakumullah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Kalau engkau benar-benar mengatakan, mengikrarkan Allah Maha Besar, harusnya membesarkan perintah Allah. Membesarkan syariat Allah. Ini ada tarikan maksiat. Ada hukum syariat. Tarikan maksiat mengatakan kerjakanlah. Hukum syariat mengatakan jangan, itu haram. Ayyuhuma akbar. Mana yang lebih besar pada dirimu? Mana yang kamu agungkan? Mana yang lebih besar? Apakah syariat Allah yang menyatakan haram atau dorongan maksiat tadi yang mengatakan kerjakan, kerjakan, kerjakan? Yang mana? Kalau engkau mengerjakan yang ini berarti engkau lebih membesarkan dorongan maksiat syahwat yang ada pada dirimu. Apakah pantas setelah itu salat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Padahal barusan dia membesarkan hawa nafsunya sendiri. Qul inna a'udzubikumullah, itu hikmah berikutnya, diniyah. Apa hikmah lainnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Taha. Allah berfirman, "Aqimish shalata li dzikri." Aqimish shalata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Orang yang selalu salat kepada Allah akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimish shalata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan masih banyak lagi, belum lagi pahalanya di sisi Allah. Belum lagi doanya kalau dikabulkan dia akan mendapatkan petunjuk. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim setiap rakaat. Belum lagi dia akan istiqamah dengan doanya dan akan dikabulkan doanya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa semua. Kalau dikabulkan Masya Allah. Dan ini tentunya kita akan katakan sangat-sangat-sangat-sangat mungkin dikabulkan. Limana? Karena doanya bukan sekali, terus-menerus, setiap sholat. Dan dengan khusyuk, niscaya akan dikabulkan. Allah sudah menjanjikan, udu'uni astajib lakum. Doalah padaku, akan aku kabulkan. Demikian pula dari sisi duniawiyah, kesehatan badannya, karena bergerak terus setiap sholat. Wal ijtima'iyah, kemasyarakatan sosial. Mengapa? Karena ada perintah sholat berjamaah di masjid. Sehingga kalau saja masyarakat itu masyarakat muslimin, semuanya sholat di masjid, niscaya mereka akan bertemu 5 kali setiap hari. Mempererat ukhuwah. Kif halak, bekhair, apa kabarnya, gimana, kemana si fulan, kok tidak hadir sholat jamaah hari ini, oh dia sedang sakit. Masya Allah, ini ijtima'iyah. Ini faedah sosial. Wasiasiyah dan juga secara politis. Pemerintah, pemimpin, penguasa akan mudah untuk menyampaikan informasi-informasi kepada rakyatnya. Kapan? Ketika mereka berkumpul dalam sholat. Di masjid. Karena secara syar'i yang memimpin sholat adalah pemimpin negara atau pemimpin desanya, pemimpin daerahnya. Mereka yang memimpin sholat. Maka setelah berzikir, bisa mengumumkan apa yang dikehendakinya. Wahai kaum muslimin, habis sholat. Kita nanti jam 8 gotong royong membersihkan jalan ini. Mudah. Secara politis, enak sekali. Enggak perlu pakai upacara-upacara. Apa upacara? Kumpulan manusia, baris, baru kemudian dikasih perintah-perintah. Kalau mereka kumpul semua di masjid, cukup. Luruskan barisan, luruskan saf. Allahu Akbar. Setelah salat, zikir selesai, disampaikan. Ini sosial, siasa, politis. Wan-nizamiyah dan juga faedah-faedah secara nizam, keteraturan. Karena dilatih setiap muslim, mukmin selalu, setiap salat jamaah, dipimpin oleh imamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ruku semua. Allahu Akbar. Sujud semua. Ada saya kata alik? Dan ini keteraturan. Ya, ini masyarakat yang terpimpin akan tertanam dalam hati mereka. Bahwa kami ini adalah manusia-manusia terpimpin, bukan manusia liar. Terbiasa untuk menjadi masyarakat yang terpimpin oleh pimpinannya. Terlatih dalam sholat-sholatnya. Ini nizamiyah, secara keteraturan. Walau dahabal katib ya'udduha adda, latala alaihil kalam. Kalau saja penulis berusaha untuk mengumpulkan faedah-faedah sholat, latala alaihil kalam, niscaya akan panjang pembicaraan. Bisa satu kitab khusus tentang fawaidus salah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah. Hina faradaha. Ketika Allah mewajibkan salat, Allah mengetahui hikmah di balik itu sangat besar. Karena Allah maha memiliki hikmah. Fabiqiyamiha qiyamud dunya wal akhirah. Maka dengan tegaknya salat, akan tegak pula dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafahnya, mafhum sebaliknya, kalau tidak ditegakkan salat, akan hancur dunia dan akhirat. Sahih? Kaifa dzalik? Bagaimana bisa demikian? Kalau mereka menegakkan salat, sebuah masyarakat menegakkan salat, faedah-faedah tadi didapat. Keteraturan, ketertiban, kesehatan. Iya toh? Dan akan mereka terbiasa untuk dipimpin oleh pimpinannya. Masya Allah. Tetapi kalau tidak ditegakkan salat, akan terjadi kelemahan, kekurangan, kekacauan, dan mereka hidup liar, tidak terbiasa dipimpin, akan hancur. Sehingga Damaskus ketika akan diserang oleh pasukan kufar dari kalangan kaum salib, yang datang intelnya dulu, mata-matanya dulu melihat. Di masjid para pemuda sholat berjamaah. Penuh masjid. Dia balik ke pimpinannya. Jangan sekarang kita menyerang. Percuma, gak akan menang. Maka dikasih berbagai macam syubhat-syubhat, berbagai macam permainan-permainan untuk anak-anak muda di sana. Sampai kemudian, berapa tahun kemudian, dilihat lagi oleh mata-matanya, ternyata di masjid tinggal orang-orang tua saja, berapa orang. Para pemudanya sudah asyik dengan permainan-permainannya. Berbagai macam permainan. Sampai kemudian, kata mereka, kata Uyun ini tadi, mata-mata tadi, sekarang saatnya kalian serang mereka. Maka ketika diserang, kalah mereka. Lihat, orang kafir, Salibiyun, tahu kalau muslimin dalam keadaan menegakkan salat berjamaah, seluruhnya orang tuanya dan anak mudanya, percuma. Jangan diserang. Mereka akan menang, mereka akan kuat. Tetapi kalau mereka sudah melalaikan salatnya, mereka akan lemah. Itu mereka tahu. Subhanallah. Sehingga benar-benar ketika diserang, hancurlah Damaskus. Banjir darah. Kaum muslimin dalam keadaan sudah jauh dari agamanya, maka kalahlah mereka. Walaha furudun wa syurutun wa mukammilat. Dan salat ini memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki syarat-syarat, memiliki pembatal-pembatal, memiliki sesuatu yang mengurangi salat. Maka hendaklah kerjakan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan pelengkap-pelengkapnya, dan hindari pembatal-pembatalnya, hindari sesuatu yang mengurangi salatnya. Dan sudah lewat beberapa perkara dari syarat-syaratnya. Mahwa? Tuhur syatrus salah. Pertama, tahara. Yang kedua, jangan lupa, kalau ditanya syarat sholat, kalau kamu jawab wudu, salah. Ada orang yang sholat tanpa wudu tapi sah. Kenapa? Karena sudah mandi. Mandi wajib. Tapi ada orang yang gak mandi wajib, gak wudu tapi sah. Kenapa? Karena dia tayamum. Ada yang dalam keadaan tidak mandi, tidak mau, tidak tayamum juga sah. Karena dia masih punya wudu yang sholat yang lalu. Sehingga jangan syaratnya adalah wudu atau mandi. Syaratnya adalah taharah. Bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Baik, sekarang kita masuk pada mawaqit. Al-mawaqit jam'u miqat. Mawaqit ada dua macam. Hati-hati. Mawaqit zamaniyah dan mawaqit makaniyah. Alhamdulillah kita bicara tentang sholat. Sehingga kita bicara mawaqit, kamu akan langsung memahami waktu-waktu sholat. Tetapi kamu akan terkejut ketika dalam haji juga ada mawaqit. Kok ada mawaqit juga? Miqat. Apa itu? Sama, batas-batas juga. Tetapi bukan zamaniyah, bukan batas waktu. Tapi makaniyah. Miqatnya Indonesia Yalamlam. Miqatnya orang Madinah Dhul Hulaifah. Miqatnya yang ini Juhfah. Miqatnya ini beda-beda miqatnya. Jamaknya mawaqit juga. Berarti ada mawaqit zamaniyah, ada mawaqit makaniyah. Kalau mawaqit zamaniyah biasanya dibahas dalam salat, waktu-waktu salat. Kalau mawaqit makaniyah biasanya dibahas dalam masalah haji, yaitu miqat-miqat haji, tempat-tempat masuknya orang yang ihram. Batas-batas ihram. Adapun di sini zamaniyah. Allati hiyal miqdarul mahdud. Yaitu ukuran yang tertentu. Li'fi'lis salawat. Untuk mengerjakan salat. Yang wajib-wajib. Wa ghairiha. Dan lain-lainnya. Wa dukulu waqtil mafruudah. Dan masuknya waktu-waktu salat. Huwa syartus tsani. Ini adalah syarat yang kedua. Min syurutus salat. Syarat yang kedua dari syarat-syarat salat. Syarat yang pertama apa tadi? Tahara. Syarat yang kedua? Dukul waktu mafruudah. Masuknya waktu salat. Salat maghrib tidak sah kalau dikerjakan sebelum maghrib. Salat duhur enggak sah kalau dikerjakan jam 10 pagi. Salat subuh enggak sah kalau dikerjakan tengah malam. Wahakadha. Tidak sah salat kalau dikerjakan di luar waktu-waktu salat. Hadis yang pertama dalam bab ini yang berarti hadis yang ke-44 dihitung dari awal kitab adalah hadis Abu Amr Asy-Syaibani. Wasmuhu Sa'ad ibn Iyas. Namanya Sa'ad ibn Iyas. Qala haddatsani sahib hadhihi ad-dar. Menyampaikan kepadaku pemilik rumah ini. Ashara bi yadihi ila dar Abdullah ibn Mas'ud. Sambil menunjuk ke arah rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Haddatsani sahib hadhihi ad-dar. Menyampaikan kepadaku pemilik rumah ini, rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sa'altu Rasulullah, katanya aku bertanya kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, ayyal a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qal, dijawab oleh Nabi, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Haddatsani bihinna Rasulullah SAW, walau istajadtuhu lazadani. Beliau menerangkan kepadaku perkara-perkara tadi, kalau aku akan tambah, niscaya ditambah. Kalau aku minta tambah lagi, tsumma ayun, niscaya akan ditambah lagi oleh Nabi. Tsumma ayun, tambah lagi oleh Nabi. Demikian hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama disebut dari sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Yuridu biha as-salah al-mafruḍah. Yang dimaksud tentunya salat yang wajib. Salat yang wajib. Karena salat-salat sunnah kapan saja. Yang disebut dengan salat nafilah itu boleh dikerjakan kapan saja selain waktu-waktu terlarang. Tanpa ada sebab pun boleh salat sunnah. Tetapi salat wajib, salatnya mafruḍah, laha mawaqit, memiliki miqat-miqat, memiliki waktu-waktu tertentu. Li'annaha hiyal murad 'inda al-iṭlāq. Karena salat biasanya yang dimaukan adalah salat wajib kalau disebutkan secara mutlak. Jagalah salat kalian. Salat apa? Mutlakon. Berarti salat wajib. Aistifhamiyah mu'rabah. Sedangkan kalimat ay, ayul a'mal, istifhamiyah mu'rabah. Dia istifham, tapi dia mu'rabah. Waqila, dan dikatakan innaha ghairu munawwanah, bahwa dia tidak ditanwinkan. Qila ma'a i'rabiha wa dhalika li taqdir al-idafah, yang demikian karena dianggap dia mudhaf. Tentunya yang mudhaf tanwinnya hilang. Yang tadinya kitabun menjadi kitabu fulanin, kitabu Muhammadin. Tanwinnya hilang karena dia mudhaf. Ay juga sama. Ayul a'mali, dia mudhaf. Tetapi bagaimana kalau summa ay, ayun apa ayu, summa ayu atau summa ayun, ayuhuma sahih. Dhabtnya di sini summa ayun dengan tanwin, karena dia dalam keadaan tidak dimudhafkan. Tetapi qila dengan sighatut tamrid, biasanya sikap seperti ini tidak kuat pendapatnya, dikatakan bahwasanya dia dibaca summa ayyu karena takdir mudhaf, dianggap mudhaf. Summa ayyu ay ayu syai'in, summa ayyu syai'in, summa ayyu syai'in ila akhir. Naam. Tetapi wallahu taala alam, al-ma'ruf sebagaimana disyakal di sini dengan tanwin summa ayyun. Ala kulli hal sakin taslam. Ala kulli hal, kamu sukunkan selamat. Thumma ay, thumma ay, thumma ay. Qultu thumma ay. Qala as-salatu ala waqtiha. Birrul walidain. Qultu thumma ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Al-ma'na al-ijmali. Ma'lanya secara ringkas. Sa'ala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an itta'ati lillah. Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang ketaatan pada Allah. Ayyuha ahabbu ilallah, mana yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Fakullama kana al-amal ahabba ilallah kana thawabuhu akthar. Karena setiap perkara lebih dicintai oleh Allah, berarti pahalanya lebih besar. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mubayyina, maka Nabi pun datang menjelaskan atau berkata menjelaskan, inna ahabbaha ilallahi ta'ala as-salah al-mafruudah, bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang wajib, fi waqtiha, di dalam waktunya. Alladhi haddadahu syari', yaitu waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Lianna fihi al-mubadarah ila nida'illah, karena siapa yang mengerjakan pada waktunya berarti dia orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wal imtithal li amrih, yang berarti orang yang bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Wal i'tina bi hadzal fardhil 'adzim, yang berarti orang ini sangat perhatian dengan perintah Allah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naam, diriwayatkan bahwa kalimatnya atau lafaz lainnya, as-salatu fi awal waqtiha, di awal waktunya. Tapi di sini dalam Bukhari dan Muslim disebutkan dengan lafaz ala waqtiha, atas waktunya. Artinya di dalam waktunya. Karena waktu-waktu salat itu ada awal waktu, ada akhir waktu. Awal waktu salat fajar misalnya, ketika terbit fajar. Habis waktunya ketika terbit matahari. Baik. Maka siapa yang mengerjakan di sini sah. Siapa yang mengerjakan di sini tidak sah. Mengerjakan di sini tidak sah. Illa qada'an, kecuali mengqada' sesuatu yang darurat. Tetapi hukum asalnya di dalam waktunya, antara awal waktu dan akhir waktu. Jumhur para ulama menyatakan yang paling afdal adalah fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Mengapa? Padahal dalam hadis yang disebutkan ala waqtiha, pada waktunya. Artinya di sini. Tapi kenapa dikatakan di awal? Di samping ada riwayat atau ada lafaz yang menyatakan di awal waktu, juga secara umum semua perintah-perintah Quran wa sunnah dianjurkan untuk bersegera dikerjakan dengan sekian dalil. Nah ini sekarang qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah itu dikumpulkan sekian dalil kemudian disimpulkan dengan satu kaidah, bahwa semua amalan yang baik lebih afdal dikerjakan lebih cepat. Tapi tidak keluar waktu tentunya. Sehingga di awal waktu jelas lebih afdal. Dengan sekian dalil, apa saja dalilnya? Badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal. Hadis. Atau hadis dalam Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bersegera beramal. Demikian pula fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Begitu pula ayat yang sejenis itu, sari'u. Qanibina a'azakumullah. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis disuruh untuk bersegera ketika dikerjakan, jangan menunda-nunda. Maka hampir seluruh para ulama menyatakan yang afdal adalah fi awwali waqtiha. Kecuali beberapa kelompok, beberapa ulama dari mazhab Hanafiyah yang menganggap bahwa yang di akhir lebih bagus. Dengan sekian macam alasan. Alasan mereka diantaranya adalah karena tetap sah dan memberikan kesempatan mereka-mereka yang terlambat. Sehingga ditunggu sampai sudah hampir habis waktunya baru kerjakan. Tentunya bukan pendapat yang rajih. Apalagi sholat fajar. Mereka lebih-lebih lagi mengatakan yang afdal adalah terakhir. Karena memahami hadis yang memerintahkan untuk menunda waktu, ya secara makna yang mereka pahami ya, fajar sampai keluar Isfirar. Isfirar itu warna kuning, terang. Asfiru bil fajr, fa innahu a'zamu lil ajr. Itu lafaz hadisnya. Sahih hadisnya. Tidak dhaif, sahih. Bahkan dalam kitab sahih. Asfiru bil fajri. Hendaklah berisfirar dalam salat fajr. Karena itu a'zamu lil ajr, karena itu lebih besar pahalanya. Hanya saja, walaupun kelihatannya ini mendukung pendapatnya Hanafi ya, tetapi kalau kita melihat hadis-hadis lain yang juga sahih, Rasulullah SAW selalu sholat fajar di waktu ghalas. Waktu ghalas waktu masih gelap. Bukan istighfar. Kayaknya bertentangan. Rasulullah selalu mengerjakan waktu ghalas, tetapi hadisnya asfiru. Istighfarlah dalam fajar. Oleh karena itu, para ulama yang lain tidak seperti Hanafiyah. Mereka menyatakan harus dijamakkan dua hadis ini. Bahwa hendaklah kerjakan di waktu ghalas seperti Nabi SAW. Dan hendaklah asfiru. Berisfirarlah. Artinya panjangkan sholatnya dari ghalas sampai isfirar. Maka dikatakan a'zamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Sangat benar. Dan lebih panjang. Lebih khusyuk. Lebih banyak pahalanya. Lebih banyak bacaannya. Lebih panjang baca Qur'annya. Berarti mana asfiru? Hendaklah sholat sampai isfirar. Juga hikmah lainnya, orang-orang yang terlambat masih bisa mendapatkan sholat jamaah. Karena panjang. Dighalas, baru azan, sholat dua rakaat langsung qomat, bacanya kulhu sama kulyah. Yang terlambatnya dua baris. Ini barakallahu fikum satu sisi. Sisi lainnya yang ditulis atau yang disebutkan dalam hadis, a'zamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Itu makna asfiru bil fajr. Ini hanya contoh saja. Intinya adalah bahwa makna ahabbu shalah, ahabbu a'mal 'indallah as-salat 'ala waqtiha, salat pada waktunya. Ini diantaranya dipahami oleh para ulama di awal waktunya. Nah, walaupun selama itu belum keluar waktu, masih tetap sah. Masih tetap dikatakan sholat ala waktiha. Masih tetap sholat pada waktunya. Karena itu masih waktunya. Nabi SAW didatangi Jibril. Diajak sholat. Salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat duhur. Di awal-awal waktu. Kemudian datang lagi pada hari berikutnya. Diajak salat lagi. Di akhir-akhir waktu. Di akhir-akhir waktu. Setelah itu Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, bainahuma waktu salat. Bainahuma waktu salat. Di antara keduanya itulah waktu salat. Dikerjakan sholat duhur ketika mulai matahari tergelincir, condong kepada terbenamnya, sampai dekat asar diajak sholat lagi, kemudian dikatakan antara keduanya waktu sholat asar, waktu sholat duhur. Demikian pula, waktu sholat asar dikerjakan ketika, pada waktunya sampai dekat maghrib, kemudian dikatakan bainahuma waktu shalah. Ila akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.